nak baca sarah. Sarah mata dah lalu. Jadi dalamlah ni dah sarah mata tu buat bagi tengok tu. Kita tu. Ya katanya ya masalah. Tak kira lah. Luar Arabiyah. Semua luar. Kita luar dari dunia ni. Lapar. Lapar yang tak makna. Lapar buat tubik tu dengan benda. Nah, dengan benda yang panggil. Saya terosak. Benda ni. Nah, terosak. Kena tak benda ni. Ya, tak ada tiga. Tubik tiga. Yang pertamanya. Nah. Nama tu. Lapar. Lapar bagi nak bagi mana. Tak benda tu. Saya pun nak sabar. Itu nama dengan benda. Kalau pergi sama tumbuk. Benda ni, dah satu benda dengan nama. Kalau pergi sama tumbuk. Orang panggil lapar tu. Lapar nak sebut dengan benda ni, tak panggil lapar. Mutak bakok. Dah, tu rosak. Bok. Limuh tu rosak, kena tak stay tu rosak. Lepas ni, tu rosak dengan benda ni, tak panggil mutak bakok. So, panggil lapar mutak bakok. Ya, berarti ni lapar tu rosak. Dengan benda yang kita tahu lepas lah kita ni, apa ni? Lapar mutabakoh. Nah, dilalah mutabakoh panggil. Makna mutabakoh dengan benda. Kalau lapar tu saat ni tu dengan benda takdi tu setengah ya. Jadi menunjuk setengah ya. Seperti kata-kata, insan. Sebutan insan, natik. Natik kena tak insan. Asal insan tu haiwan natik, tapi kita disebut natik saja ya. Maka abang ni, tak ada mun. Melengkapi. Makna setengah lah. Kalau tak ada sakut kena, benda luar. Okay. Berartinya makna lapar ni dengan benda tak ada sakut apa ni. Cuma benda luar, benda hak luar. Benda tak kena kena tu, kita sakut dengan benda tu. Ada tanya iltizam. Supaya kita katanya. Panam nulis. Yang panam baca. Memang sebutkan yang panam baca ni, berbagai kepala kita tak lagi. Kena tahu resah ya. Kamu kupa tak nak baca. Maka panah baca, panah nulis. Nah, panah baca, panah nulis tu. Dengan urih. Dengan insan. Dua tu tak nak kena ni. Cuma bos buat tak panah baca, kita kipihai kena tahu ya. Kena tahu ya. Maka apa panggil talazo. Tiga tu. Ikut luahan ada dunia ni dekat tiga tu. Sama ada lapar dengan benda, sama tumbuk. Sebab kata terosak dengan benda ni ataupun insan haiwan menasik sama tumbuk. Makna dengan benda. Kata lagi setengah. Insan ialah nasik setengah. Tak ada mood. Benda luar sakut dengan benda tu. Tak ada kena-kena. Tapi bila kita sebut benda lapar ni, kena tak benda tu. Apa ni tak lalu. Seperti pandang menulis, pandang baca. Jadi memang tahu yang pandang menulis, yang pandang baca. Jadi lepas kita tak mari terlalu. Malah kita uresor. Kita mari dalam bukban. Bak lemu kubah pun kita isang panah baca panah menulis. Ha, tiga tu. Ha, dia kali tunjuk ke lapar dengan benda tak ni tu, dia tiga tu. Marilah dunia mana-mana pun. Luruh mana-mana pun, supa. Luruh harap apa tu lah. Nah, ha, kita pergi mati. Tak tu. Nah. Saya ingat ada tiga tu lah. Di dalam lapar mutabakoh. Di dalam lapar tu tak domu. Di dalam tu. Tak lazum atau istilah. Ha, habis lah. Dia kata kena. Lepas tu, lihat antara tiga-tiga tu pula. Tak ada mutabakoh. Tak ada umum. Kira-kira. Ya, sosok tu kita buat tiga pula. Yang pertamanya, akhirnya pesan akal. Kira akal saja lah. Yang kedua, pesan tobe'ak. Yang ketiganya, pesan. Tapi kita buat dua pula. Dilalah kita buat dua. Tengok di sana tu lah. Kita nak hurai gerahan. Dilalah apa tiga perkara tadi tu sama ada mutabakoh, tak ada umum semua tu lah. Apa dilalah ya asal ada ruwa. Dilalah lafzi, gairu lafzi. Dah. Benda dengan apa? Tunjukki makna satu benda dengan benda lain tu. Kadang-kadang ada ruwa. Lapar tak ada lapar. Dah. Lapar tu ada tiga. Akli, tobi, ain. Kuala ain. Dah. Kita nak pergi sosok dah. Kita nak hurai ni. Lepas tu kita baca mata. Nampak? Dilalah ni makna-makna. Haa dah. Pasal-pasal benda dah makna lah. Nak kacik makna ni. Dilalah dengan makna, makna dua tu super. Dilalah wal makna wahid. Kau tulah lah. Nah. Ada dua. Kadang ada lapar, tak ada berlapar. Berlapar ni kita kecek. Kalau tak ada berlapar, ada tiga. Yang pertamanya akliyah. Ha, teliah masalah. Kita pergi pada pasir, nampak. Nampak tapak kaki. Tutup. Nampak tapak kaki. Peher kata tapak kaki ni. Ni. Peher kata tapak kaki duduk pada pasir. Menunjuk katanya ada orang mari. Wak. Atau panggil apa? Akliah. Kita siapkan kita. Tak ada kecek pun. Kita tengok. Oh, tapak kaki. Tapak. Bola. Tapak. Tapak utuh. Tapak kaki utuh. Oh, kalau itu tak ada ni. Utuh lalu ni. Kira-kira. Tapi katanya. Ni dapat asar. Kesel ni ni. Menunjuk kata adanya muasir. Menunjuk tak ada orang. Wih kesel kat utuh tu. Tu akal. Tak baik tak? Tak baik tak ke apa? Macam duduk lu. Kita duduk jalan-jalan. Api duduk lu. Ya. Duduk nampak tu lah. Menunjuk kata di sana tu ada api. Haa, ada nampak tak? Di sana tu ada api. Tak baik tak? Duduk bakar. Dah. Gertinya. Pak-pak-pak duduk nampak asak jauh tu. Situ tu bakar juga. Tunjuk ke asak. Nampak terangi itu duduk nampak jauh tu. Kita sahaja ke situ tu ada bakar. Ataupun duduk bakar duduk pun ikut lah. Maknanya sahaja tak asak. Menunjuk kata di situ ada api. Dah. Hawa dan iyah ni api merah. Api hijau, api bila. Bah, dia tengok, oh api merah. Kita nak waduh. Semua tiga kara tu tak tahu dengan lapar ni. Tak ada kecek pun ni. Tengok tapak kaki. Menunjuk kata utuh jalan. Ha? Tak ada lapar pun ni. Tengok wasak tu menunjuk tapi tu. Betul lihat. Tak ada sakut pun. Asal pun. Kita kecek sore, kena tahu sore tu. Jadi kena tahu malu dia. Tengok pak muka merah. Muka merah hari sore tu menunjuk tu je malu. Nampak muka merah. Dah. Malu dia tu. Tak ada lah apa-apa ni. Lepas tu tau baik lah. Api merah. Menunjuk tu kena waduh. Api hijau. Boleh pergi. Tak panggil waduh. Eh. Semua tiga kala tu tak ada lapar. Ya apa dah. Tak ada lapar dia tu. Tapi. Satu ningan ni jadi tunjuk di mari. Api hijau. Menunjuk katanya boleh pergi. Api merah. Menunjuk kata kena waduh. Marah. Muka merah seorang tu menunjuk kata ia tu malu. Haa dah, tunjuk kisah ni dia ni dah. Gambar dia apa lagi? Tak ni, tapak kaki tu menunjuk kata utuh lalu. Haa, dia panggil tiga kali tu, panggil goy, rendah ziyah. Eh. Kok lah ziyah pula, ada tiga pula sepuluh tadi. Akliyah, tobe'ak. Apa tu ni? Akliyah ni siwak kaya lah. Tobe'ak ni, kecik mudahnya semula jadi pasal tu. Tapi tak ni kalau usaha cewek tak macam lah. Tapi usaha kita ni panggil benda asal semula jadi pasal tu. Terjadi pasal tu dah. Benda macam tu. Pemuka merah benda tu malu. Itu pasal tu dah. Tapi terjadinya kalau orang malu ni muka merah. Apa? Kalau nak murid orang muka keruk. Itu pasal tu dah. Hak akliyah ke apa? Hak akliyah ni cuba orang lihat tanah. Kita mari pak. Mari sini. Ingat orang duduk kecil. Ah, munyuk kata lebih-lebih ni ada orang. Okay. Nampak hidup kecil. Haa, ah, lalu rumah ni dah orang weh. Haa, ah, tu panggil apa? Akliyah. Tapi bahasa belapang. Kenapa kita dengar hidup kecil? Tebal dengan orang rumah ni dah orang weh. Ada orang. Ada orang ni. Kup-kup itu. Haa, ah, dah. Ini tu agak tu bagi. Lagi dia hak usah akar. Hak tobe'ak pula. Tobe'ak ni. Dah. Supo lapar apa? Aduh. Haa, ah, disepak. Tunggu rayu. Boy. Aduh. Haa, ah, menurut dia sakit. Haa, tu. Dia jalan sayang tu. Dia bok sebab tu. Haa, kita geti kata orang sakit tu. Haa, geti kata dia sakit. Aduh. Apa kita baik lah. Saya baik lah. Okey, macam tu. Dia sepak tunggu kayu. Sepak siapa you waduh. Aduh. Haa, apa ni? Aduh. Lapak aduh tu. Lapak aduh tu. Baik pada sayang kita tepi tu. Menurut kata you tu sakit. Haa, tu. Ya, ni kau wadah ni. Wadah ni lah. Hak ulama mati. Wah. Tiga kalau itu lah dia tu ulama masih tak faham. Tak faham mula lagi. Pari tak faham tu. Dia korang tak ada faham. Cuma dia sambil dia lalu tu, dia kecek kot. Tapi mantik tak ada faham. Kalau lama mantiknya bahannya dilalah lah dia wadah iyah. Tu lah. Ini ulama mantik faham ni. Dilalah lah dia wadah iyah. Adapun, kalau itu lah dia tiga kalau ni tak. Kalau dilalah lah dia wadah iyah tak. Ulama mantik tak faham. Tak ada cara. Cuma dia boleh main kecil lebar ni masalah dilalah lafziyah wada iniyah. Bisa ambil iku tak di lapa. Satu lapa menunjuk tak benda tak sama tumbuk tak bakar. Kalau lapa tu menunjuk setengah tak benda ni bangi. Tak ada mung. Kalau benda lain menunjuk tak benda lapa lain menunjuk tak benda ni orang panggil irti tak pukul iku. Mari lah dunia mana. Mari. Ngaji bahasa dia, bahasa Inggeris, bahasa... Oh, tak ajak ni. Ambil lah. ข้างบินมีมั้ยได้แล้วก็ดึกเด้ปฏิบัติดีจะดีละแต่กลับมาได้ได้ด้วยละกลับมาได้เอาไปใช้ลูกตามนะที่จะมีมั้ยกอลาตอฮิมาฮุลลอฮุตะอาลาวะนะฟะอะลาบิกุลูมิวะอุลูมิชาฟิตตารีนิอามีนะดีลาละตุลลัฟซีอะลาตะมามิมาอูดิอะลาฮูตอบะกอตุนงาเด้บ่มนุลักพาลักพาซะอันนี้บ่นุยอัตตะปึนโนมาวุติอันดับเป็นโดดิฮัตตะนั่นตั้งโดดอะไรเด้อเอาแบบนี้ปะกลับผ้ามือทำมาตุ้มบุกนำโดดตามมาปุ่นโนวุติอันดับนั่นตั้งโดดเขาเดียตาเดียตากระทัดตุ้มดูหันนี่ดูหาระนั่นเสร็จเอ็นซ่าโซอุเอโดมือแล้วก็ปะสมบูรณ์แต่เอ็นซ่าอีหลาหายวันนั่นเด้ออะไรเอาแบบนี้มุตโตบะก็มุตโตบะก็ไปเจอโดดเอ็นซ่าDengan hayawan natek ni sebuah insan. Dengan hayawan natek seorang tu. Sama tumbuk orang ni. Tak ada kurir, tak ada lebih. Sama ada lapar tak kurir, benda pun tak ada kurir. Orang ni, motor bakoh. Yang kedua pula, wa'ala juz ini. Kalau munyut lapar saat ni, munyut dah setengahnya, setengah lima. Benda tak ni tu, munyut setengah lah. Sebab insan natek. Ya, tak insan hayawan tu natek. Itu pun setengah lah. Aduh.Munyut setengah. Insan ialah natek. Panggil tadamun. Ha, melekapi tadamun. Umuh sebut tu umuh. Wayak. Tak ada wayak habis tu umuh. Kalau muntabakun wayak pipi tu natek. Api tu fafong jika. Itu umuh. Tapi kita belum sebut dinding so. Panggil tadamun. Dilalah dinding dengan umuh tu. Panggil apa? Tadamun.Kan sute habis ngapi tu nanti ngapi tu bupos teh umoh ni akan mutawat kok. Wa alal kharij dua. Wa alal kharij ini super kata orang panam nulis panam baca tak hidup benda luar tu. Benda luar. Sak bos bos tu benda panam nulis panam baca kita lepas kita gigam atau uge tasawu kata uge. Tapi sakuk ngata tasawu kan ni. Dilalahi sakuk pak ngata tasawu lepas tu.Buat tahu pandang menulis, pandang baca. Jadi, dia kepala kita ini tak mari letak dalam buku bar. Tak tahu ke? Ha? Bila lah pandang menulis, kena tak urih kat dia tu. Saya panggil irtizah. Nah, awak al-kharij. Ha, kharij ni, luar pada mahiyah ya. Luar pada benda. Makna terpandang menulis dengan diri urih tu, orang panggil benda suku sakat. Pandang menulis dengan urih, benda orang panggil lalai. Ha, dia kena tak, kena tak.Kenapa? Boleh hantar sekolah tak? Kerana orang semua pakai pandang menulis. Orang semua tu pakai pandang tulis mana baca. Sampai kita tahu. Pandang menulis ni apa ni? Benda suku sakat. Maka kita tak sabar tak pandang menulis. Kena tahu dia tu apa ni? Irtidah. Haa dah. Walaupun dah ambil rumah. Maka kena pasti dah yang kata musuhnya kita tak terjani. Lazim tak ni? Kalau masuk ke Zoom ni. Dia dikat. Maksud tu Zoom seorang. Zoom tu.Kena luzum aklan. Akal. Akal kita kena lazim. Sebab kata pandang menulis. Kena tahu ya. Jadi akal kita pun macam tu. Terima. Akal kita terima. Jadi tak lagi kata pandang menulis. Dia kena tahu ubat tak lagi. Ha. Urfan. Urfan ni. Uruh orama. Jadi orama. Orama. Nak sebut uruh ni orama dah. Buat orama sebut telapan ni. Kena tanda ni. Tapi hak urfan hilang ni. Tak apa kita bahas dari taraf lagi.Urfan ni hilang ulama. Tengah musuh ni kita yang ektirak. Orang buat sarah ni. Orang buat sarah iaitu Hubaisin ni yang ektirak musuh ni kita. Dah ya sarah tu dah. Bukan musuh ni kak. Orang taklik tu. Tu kita bawah tu juga ektirak. Apa? Ya ektirak musuh ni. Faham musuh ni kita ni. Lepas tu nak sebuah tiga-tiga kara tu pula. Sama ada mutabakah. Sama ada tadamun. Sama ada talazum. Dah tiga kara tu dah. Walai. Watazimuhumah.Maka lazimlah keluar. Iaitu apa? Tanda umum dengan iktidam. Lazim keluar tu kena mutabakah. Kok ano? Mutabakah kok ano? Berartinya dah. Kalau sebut tu dilalah iktidam tu dah. Dilalah iktidam tu. Pahingan cara otomatik. Cara makna dia tu. Dia mutabakah dah. Macam dah. Sebut tu natek. Kena tak insan. Ya asal dia dilalah tanda umum. Nak mutabakah kena hayawan tu natek.Kena tak insan. Tapi kita disebut natek. Dilalah semata kalau pilih semata tu. Natek dengan insan. Panggil dilalah tadamun. Tapi hak tu cara hakikat. Tapi bagi cara makna tu dia mutabakah dah. Sebab tu pun sebut tenatik ni tak lagi terang. Kenapa? Sebut tenatik tu, dia tak lagi itu asado. Dia tak lagi himaro. Dia tak lagi hisono. Dia tak lagi lain pada insan. Padahal nak sebut hakikat dia tu bukan mutabakah. Hakikat kan nak hakikat kena hayawan ni nasik. Baru nama mutabakah dengan insan. Tapi kita disebut nasik so, cekrik. Tak ada mu. Nak sebut kalau nak ukur dengan insan tadi. Tapi pada makna. Bagi tilik makna kau. Eh, nasik so ni tak lagi lain pada insan. Bawa sebut tu nasik tak tahu. Oh, insan. Dia tak lagi betul asadun faruh tak ada tu. Ha, tu pada makna beri. Wayal, zumuhumah, maka lazim lah kedua. Iaitu akan keluar itu tanda bunga iltizam tu mutawakoh. Mutawakoh dah. Iaitu pada makna lah. Begitu juga iltizam. Iltizam tu iaitu pandai menulis pada baca tak ada tu. Pada hakikat dia pandai baca, pandai menulis dengan insan. Atau ni dilalah pandai menulis dengan insan tu panggil dilalah iltizam. Pada hakikat. Tapi bawa pada makna pula. Kita buat kiki pada makna tu. Sebut tu pandai menulis tu tak lagi tak lain. Tak lagi lembu, tak lagi khubah. Honyonya insan soal. Pada makna mutawakoh. Ah, pada makna. Pada hakikat dah. Pada hakikat itizan. Tapi pada makna habis dia kata, wayalzimuhuma mutabakah. Lazimlah kedua iaitulah tanda umum dengan itizan tu mutabakah. Sama ada takdir. Takdir ni pada makna tu. Nah. Wala'ak. Tak sebalik mana ni. Tak lazimlah. Kenapa? Tak lazimlah mutabakah tanda umum. Misalnya dilalah apa? Dilalah mutabakah tanda umum tak lagi macam tu. Mutawakoh dah. Tahaya pun cantik kita tandamu tak lagi. Sebab kamu temuk dah. Insan, lafaz dilalah hayawan natik. Kena tak insan. Kita nak kata dilalah tandamu tak lagi pada makna apa? Pada makna apa? Mutawakoh dah. Pada hakikat pun terbatas. Mutawakoh juga. Kita nak buat sebalik pada tadi. Hayawan natik. Kena tak insan. Hakikat apa? Mutawakoh dua tu. Hayawan natik. Dengan insan. Mutawakoh sama tumbuk. Pada makna? Pada makna pun mutawakoh. Dia tak lagi kata tanamu. Lepas tu kita ada ini tak? Tak lagi tak? Tapi kita wala'ak. Kita nak buat sebalik tak boleh. Ada pun tak ada boleh. Dia adalah tanamu. Pada makna mutawakoh. Dia adalah iritiza. Pada makna mutawakoh. Ha, boleh. Tapi tak boleh buat sebalik. Dia adalah mutawakoh. Makna tanamu tak boleh. Dia adalah mutawakoh. Makna iritiza tak boleh. Habis. Ha, itu kita harap. Nah, tak kata. Sebab nak ngaji ni. Bish, tak kata lah. Dah, ingat. Dilalah lafziah buat tak ingat. Hak masik ni cara. Lain pada tu masik tak cara. Ah, dilalah gapo tak boleh dilalah. Kita pergi tak boleh dilalah dah. Tak boleh dilalah ialah kaum syait. Dah, kat ada emno ni tu. Bihar latin satu tiga. Dah, dengan satu kelakuan emno tak ni tu. Ya zimu minal ilmi bih. Lazimlah daripada tahu dengan dia. Dengan suatu tak ni tu. Tahu benda ni, ilmu bisyai'in akhara, boleh tahu benda lain. Kita tahu benda ni, tahu benda ni dah. Lepas tu kita tahu benda lain. Tahu kata, tapak kaki. Kita tahu benda lain, kita tapak. Tapak kaki pun, masalah. Tapak kaki tu lah, tapi kita tahu kata ada utuh sini. Tahu kata muka mereka. Oh, kita tahu kata dia tu malu. Kita tahu katanya, hayawanu natik. Lapar ya hayawanu natik. Tapi tahu tak insan. Dia tak panggil apa? Tahu benda ni. Seolah tak berdesa makin dua. Tak boleh lah. Tahu benda ni, kita tahu laksa lagi. Kita tahu belah tak lah. Kita tahu ni, makin tu ni pula. Itu panggil dilalah takrif dia. Dia ingat lah takrif dia lah macam tu. Seolah tak berdesa makin dua. Kita tahu soal ni, tahu laksa lagi. Kau ni syait. Bihala tu yang ada takrif dia tu. Ya zimu minal animi lazim daripada kita tahu benda ni, tahu pula benda lain. Tahu benda ni, tahu benda lain. Tu panggil dilalah. Bish, kat tu lah. Al-Wad'um. Sebabnya masalah nama misalnya ni, nama kita, nama misalnya kita luar jawi, kita, rosak, kita pergi kompiyok, masalah gelah, jebur. Nama jebuk nak tanda tu, gelah nak tanda ni, terosak nak ni, kitak nak ni, buk nak tu. Kita tak nama dengan benda di sana pun. Kerana tak sebuah keliru ya. Wad al-wad'u ja'al syai bi'izalati al-khara bihaitu Ida fuhimal awalu fahmustani. Nampak tak? Wada. Iaitu kita tak namun bagi satu benda. Itu buat. Ia satu, bagi satu ilmu pula ngaji. Kali kita ngaji pula. Ilmu nahu tu. Kita ngaji lama-lama ilmu nahu tu. Becek tu baik daripada ilmu nahu. Apa ilmu wada'i. Satu ilmu pula kita ngaji. Ha, ilmu wada'i ni. Memang ngaji dalam usul bekoh dia bahagut sikit. Dalam ilmu mantik wada sikit. Ya, tapi tak ada panjang. No. Tapi ada apa panggil ilmu baru. Ilmu baru ni. No. Baru. Baru nasibah dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu bekoh ilmu buat ni. Nah, kerana ilmu wada ini timbul tak ingat korun tujuh korun ni. Ha, ilmu wada ini. Iaitulah taftar zan. Korun tujuh. Saya panggil ilmu wada ini ni. Soal atas ilmu baru. Soal atas. Nak tahu sebab ke apa boleh. Boleh kita tak lapan ni dengan benda ni. Misalnya. Ni yang panggil apa? Panggil jebu. Kok anda boleh panggil jebu? Masalah. Ada satu ilmu. Gelas. Ada. Buah air minum lah. Panggil gelas. Kok anda boleh panggil gelas? Ada. Pelita. Kenapa paling pelita? Saya panggil satu ilmu pula bahas. Saya panggil ilmu wada'i. Ha, tak bisa ngaji lah kau tu. Ha, dia panggil ilmu baru lah. Ha. Al-wad'u tu. Iaitu kita tak satu nama bagi satu benda. Jadi bila kita sebut nama ni pahal benda ni. Jebol. Ha, kita pahal dah. Rupa macam tu jebol. Pelita. Tegang lah. Pelita lah ni pelita. Pasal apa? Ja'al syait bi'idha al-khoro dah. Maknanya lah. Dengan ui pahal dah. Maknanya lah. Ia bihai sui pahal ni. Ia hurai ni. Iaitu lah. Iza fuhimal awalu. Apabila kita pahal satu benda dah. Pahal satu kata pelita. Fahmustani. Pahal pula yang kedua mana tu. Jebol. Buat dia jebol. Ha, tu. Benda jebol. Piyah. Ha, tu piyah. Jadi kita tak keliru sebut tasawur. Ini sakut tasawur ni. Sakut buat tasawur depan tu. Buat apa ni. Pahal benda ni. Ha, dia panggil al-wad'i. Istilah dia. Ha, dia sabit tu lah. Kira ulama. Semua nama atas dunia ni. Manusia tak ke tuhan tak. Semua benda atas dunia ni nama sosok-sosok-sosok. Ni gelah, ni jebol, ni. Dah. Begitu kat luar rak, ni main kaksu, ni panggil jebol, ni panggil tali video, ni panggil ah, semua lah. Silah ulama. Sampai itulah, bolehnya manusia lebih pada malaikat lah. Itu satu tak ingat. Wa izu kola rabu kalimala ikat ini ja'inu fil abdi khalifah lah. Ayat kuat ada lah. Malaikat hanya umur tak buat apa. Jok. Dek itu dengan tuhan. Dah. Nak tak reno atau manusia ni pesan tak baik. Tak baik dia tupah darah. Wahid musuh. Wahid balak. Tak baik manusia. Malaikat tahu lah. Soalan tu belum tuhan hadir manusia ni tak baik tahu lah. Kata tu buat tak insan. Hayawan nanti tak baik dia ni wahid tupah darah. Tak ada musuh tu kapal. Tak baik tupah darah. Wahid balak tu. Pada aku ni wahid tak sepat. Wah nak nunusan bih wah nukat disulat lah. Dah ikut ayat juz satu tu. Lepas tu saya kata, kau lah ini. Nah, aklumah lah ta'am. Aku tahu lu, kau paling muda tahu. Kenapa? Tak ada itu, wa'alam al-ada. Apa? Wa'alam al-adam asma'akullah. Jadi tu saya ajar semua malaikat. Benar, tak dunia tu saya tak muka bumi tu saya ajar semua. Ni, dah tu. Ni, dah tu. Jadi malaikat ni jawab. Apa? Anak itu boleh jawab habis. Tak ada itu, pergi betul. Apa malaikat nak jawab tak lain. Mana? Ni apa bukit? Malaikat nak sebut tak erti. Ni apa air laut? Tak erti. Kerana itulah, tak ada itulah malaikat sujud dalam bedeng. Dan, kau sebelum itu lagi. Cuma, berlepas itulah malaikat ni yang jadi ektirah dalam bedeng ni. Patut jadi khalifah sama kau bermain. Kerana apa? Nggak kena ilmu nak dia. Nggak kena tu hajar. Aduh, maka pilih ulama. Tertengah nama. Nama tak kau bermain ni. Dan kau tu hajar ke manusia tak diri. Makilah. Tengok ulama kata, ha, tu aja Nabi Adam kau itu lagi. Semua nak luar satu dunia ni, Nabi Adam itu laku. Patut anak cucu yang diri kata tu. Jadi makna tak asal suri pada Nabi Adam. Sama dengan Melayu, si Arab. Habis luar satu dunia ni, mari Nabi Adam laku. Tengok kata, tak. Manusia tak. Manusia buat satu benda timbul, manusia tak nama. Ha, tiba satu benda, dia kata, ayuh hilah nama. Ha, baik, maksudlah wadah ni. Kita tak satu benda jebol. Sebab tak apa jebol, kena tak benda tu. Supaya apa ni? Supaya nak ui tak sewi, ui beza di antara benda lain. Sejadah. Hamba. Ha, itu beza lah. Ni jadah sini, hamba di sini. Kisi, ngakati lah. Ha, kita sebut kisi, ngakati lah. Ha, tengok tu. tu panggil wad. Panggil pehai pada ma wudi'a lah mutabakah wudi'a tu. Wudi'a tu makna itu. Makna pehai tak ada dah. Tu tak ada dia. Khabar dia kita pergi pula. Tak ada apa dah. Nah. Kita pergi pula dah. Kita pergi dekat buah tu lah. Letak tu tak ada kata apa. Dah. Ini misal dah. Ini misal khabar ni. Hak juz'i sebab katanya. Hak mutabakah tak ada sebab hayawanun nasik dah. Ini hak mutabakah. Di dalam mutabakah tengok muka roh bulu. Nah, muka boleh tanya ke dah. Hak mutabakah. Lapa dengan makna sebab dia tidak ratul insan. Menunjuk kata hayawanun nasik. Nanti lah situ misal ya. Dah muka roh bulu dekat buah tu pada sarah tu kan. Bila latul lafzi ala tamam wa bi an lafzu lahu mutabaqah. Iaitulah kerana mutabaqah lapa dengan makna. Dan misal apa? Bila lah insan menuju atas hayal nasik. Itu misal. Kalau tak ada mu pula apa tak ada mu? Lihat sana. Kalau boleh huwa. Kalau tak ada mu tu misal apa? Bila latul insan ala hayawan. Sebut tak insan kena tak hayawan saja. Ataupun sebut tak insan kena tak nasik saja. Apa ni? Tak ada mu. Setengah lah. Setengah daripada juzuk ya. Nah. Hak dilalah kharib mana apa? Ya misalkan apa dilatul insan, menurut insan tu atas qabi aku bil ilmi, atas boleh timo ilmu ataupun wasun adil kita boleh nulis. Maka boleh timo ilmu. Ilmu tu benar suku takak tu. Yang kena manusia lahir tu ya jahil. Sama tak? Manusia lahir dilahirkan manusia tu kada jahil. Kada itu ana menulis. Maka boleh pandai menulis, boleh pandai membaca kerana dia mengaji. Hidup mengaji dengan lama-lama, pandang baca, pandang menulis. Maka pandang menulis, pandang baca dengan insan itu benda suku saka. Dah, benda bukan asal macam itu. Maka dia kata, dila tu insan ala ko bilili angmi wa sunak di kitab itu. Ilhida. Lazih. Sebab tu pandang menulis, pandang baca. Oh, nak tak manusia weh. Itu boleh pergi lembu khubah. Lembu khubah pun yang pandang. Sungguh tu. Sama-sama wanok pak, lembu wanok, kita wanok sama-sama tak tipu. Tapi dengan lama-lama tu, lembu tu lah tulah tu. Kita ni nak tak tahu itu pandang tu, boleh pandang putih tu mengaji. Habis tu sebut tu pandang tu, boleh pandang baca, kita sawunya, insan. Habis, kat tu lah. Tengok lewah tu lah. Kau muhirnya lewah tu. Tak ada konektan tu, pergi sana tu lah. Tak ada hati. Tak ada hati lah. Mana? Aku satu. Aku satu jiwa aku satu mana aku satu. Oh tu. Tidaklah kamu syait. Syait yang pertama. Al-amrul al-awal dia kata medal. Dah. Wal-wasani madlu. Berartinya sebut katanya syait yang pertama tu medal. Syait yang kedua ni madlu. Daripada tak alih dah. Tidaklah kamu syait. Syait pertama tu medal. Syait un akhut panggil madlu. Ni. Muka ulu satu tu kan dah. Muka ulu satu ni ia sebagai iwa aku satu dah. Di hamish dia tu dah. Kita pergi lihat sana tu aku satu dah. Aku satu. Tak kena dah. Oh ni wajib tak kena. Aku satu ni aku satu lihat sana tu. Dah tak kena. Aku satu muka ulu dua ni iwa aku satu tu muka ulu dah. Al-amur awal dah. Pertama dah. Fuhimal awalu kena mengedal. Wafuhi masani asani kena madalu. Perak. Sebut katanya jembo. Jembo tu ngedal. Benda tu panggil madalu. Nah. Komu. Komus. Lapa komu tu ngedal. Di komu ni panggil madalu. Kupiah. Kupiah tu. Lapa piah ngedal. Benda ni. Madalu. Kemarin. Wikiti dan madalu. Sebab pun dilalahnya istilah tiga tu. Wikiti dan madalu. Ya ada pula. Pahamkan madlu. Kalau kita tak tiga madlu ni, payah. Piyah. Madlu ya tu. Jebuk tu madlu ya. Nah, kisi ni madlu ya. Haa, gitu lah. Bagi sakut ni. Hak ni ketinggalan. Kalau kita tak paham ni dah. Kita bagi orang syariah lah. Dia nak ajuk surupik gelap. Gelap surupik. Bak apa? Dia nak jibat dilalah. Dia ada dilalah surupik. Tapi dilalah surupik, dia tak ada seteman dengan anak imam matik. Bahas. Ya, setelah ya. Teh. Pasti dia lelak tak kerti. Tak kerti tu, tak kerti dah macam dulu. Kapa dah, kapa macam dulu. Dia tak kerti. Habis tu orang nak jual sopik yang timatik. Jadi, lelak atau pokok syed ah. Dia kan gelak sopik sana, tapi tak timatik. Pokok syed ah, dia lah. Dia nak timatik. Dia tak kerti je gitu. Belum nak jual sopik, dia nak timatik. Lalu orang nak jual sopik, dia sedap. Kalau ngaji supek lah tak tak erti matik ah tiga apa man. Tak erti istilah lain yang supek je. Ya lah ngaji tak erti. Ngapa kau tulis apa besok? Tak faham. Bagi bak dilalah ni nah dilalah ni. Matik bahawa ni. Supek kasih sikit-sikit lah. Sebab apa you nak faham dilalah le Quran. Quran sebut wesening ni. Gapo nopo. Ah sebab usul supek nak buat hukum. Nak buat hukum le Quran hantai. Kenapa tak hukum hara, apa halah, hara, semua tu untuk terbit tahu kan? Tapi tak kerti, lidahlah lapar dari Quran ni makna gapa. Lidahlah lapar dari hadis ni gapa mana? Haa, tapi tak kerti, dah macam tu, apa tahu. Haa, jadi hurai balik. Orang yang muzakir usul pek ni kena, kena hurai buat mantik. Jadi lama kalau orang muzakir usul pek. Haa, baik-baik. Ini baik. Sudi ni lapa. Lapa lah kau anjur sudi ni. Nah. Buang ngaji surpek pun lagi kita lagi di tamu surpek je sedap. Matik. Awi pisau ni boleh lah matik. Ah, apa dah? Dal madlo. Baik dah, dal madlo dah dah. Nah, di dalah dia dah buat ke ayah dah tiga tak adilah. Mutabakoh. Ah, mutabakoh tak adilah tak adil. Wah, ya tidak dalam dia alasan mak mana mau tengok tahu. Seperti ni, Isa menyuk hawa natik. Ha, tu lah dah. Di dalam tak ada muyak dan di dalam dia ada juz makna mau doa. Tengok ya. Sepertinya dilalah jus sepertinya baik. Sebab tadi dilalah umuh menurut tadi kita. Umuh? Lapa umuh tapi menurut tadi kita so. Ya. Ah, dapat panggil jus. Sebab tadi insan ala natik. Ah, begitu juga kita zamiya dilalah di ala amri khorij benar luar. Atas makna lazim ke dia. Tapi lazim lah. Makna tu lazim lah. Sebab tadi insan ala kol makna. Atas boleh timur ilmu. Tadi timur ilmu dengan insan tu benar luar. Habis kat tu. Habis. Kamu ni luzum. Ha, kita nak pergi berat pak luzum. Lazim ni ada mak pada becek pula. Gapo dia lazim? Ha, kita payah pula lazim. Lazim malzum. Ha, ya istilah ya tu. Dah, kita dengar tok mu. Lazim malzum. Lazim malzum. Lazim malzum. Supaya katanya, insan dengan ko bidil aimi. Mana lazim, mana lazim malzum dia. Sebut tu insan atas menunjuk atas kau bila aini. Insan tu lazim. Kau bila aini tu malzum. Haa dah. Kamu dah. Insan tu lazim. Kau bila aini tu malzum. Kamu dia luzum. Kenapa dia luzum? Haa tak ada luzum. Sebab dah. Dilalah yang ada damat tu. Luzum yang ada lazim malzum. Silah ada apa? Mausul dia ada silah. Ah, apa? Silah hadiah ia cuk ya. Sifat dia maksud sifat. Atas maktum-maktum aneh cuk. Dia panggil benda-benda sekali. Begitu juga luzum, dia adanya lazim mazal. Lazim ni katanya ada mu'infikat. Nak pecah, nak pecah tak boleh. Tunggu lazim. Benda pasal nak pecah tak boleh di antara dua-dua dia. Sebab katanya panam nulis dengan manusia ni pasal dia kita nak pecah tak boleh. Panam nulis dengan insan. Dua ni ni kita nak pecah tak boleh. Haa tu luzum. Dia kata tu makna-makna pada dua. Lepas tu wayang kau sibuk baik imam mahali pada benda. Kena tak mahali benda. Kita bagi pula kena tak benda tak ni tu kepada tiga. Yang pertamanya luzum muzih ni. Haa lazim pada otak saja ya. Dah. Yang kedua luzum khariji. Haa zihni gulawai khariji. Zihni makna kena. Benda tak ni tu. Pada luar dengan mata kepala tak boleh tengok ni. Tapi kira pada otak saja ya. Lihat otak ni tak boleh kira. Tapi buat tengok luar tak ada. Apa ni zih ni. Kalau korij ni, benda luar saja. Zih ni tak boleh. Lepas tu, yang kedua pula. Luzum, korij, wa zih ni. Ini tiga. Zih ni saja. Zih ni otak saja. Luar tak ada. Yang ketiganya, yang keduanya korij saja. Otak tak ada. Yang ketiga pula. Zihni mukhari. Tiga. Tanya misal. Faluzu muzihni. Nah. Faluzu muzihni faqak. Sepertinya. Luzu ha, suku lil harokah. Haa. Suku ni harokah. Maksudnya kenapa? Sebut kata suku. Nah. Kita nak pakai suku tu. Nak pakai dia. Gerak, gulawai dia. Luzum li harakah. Makna enak. Makna katanya, satu benda tadi tu, dah, apa tu saat ni? Satu tikonyo dia dek. Kali dia dia tak gok. Dek gok dia, mak tak nak gok dia ni. Ayo kita aku tahu ni makan ni. Ayo tahu ni dia ni sampai ni. Ya kita duit tahu ni. Kau ni cuma dipanggil panggil bak di lalah dah. Gok dia. Benda ni dia tak boleh hadi. Mustahil je orang. Satu ketika ni menek tula gerak pedak dia pedak. Ini mustahil. Warak. Menek tula gerak pedak dia pedak. Ah tak boleh pergi. Ataupun satu ketika juga. Dah. Gerak pun dia. Lepas tu dia pun dia juga. Tak boleh gerak. Dia kena pilih manusia. Dah. Buat emo je gerak je tak dia. Buat emo dia tak gerak. Ha tu. Lepas tu kenapa dia nak ni? Dia nak kata lepak pala kita ni. Sebab tersukun. Dia kena marinya gerak. Berarti dua ni ni. Dia kita ni sama je mari. Nak pahal dia kena pahal gerak. Apa tak? Dua ni lazim bagi mari. Tapi lazim tok-tok saja je. Kenapa apa? Kita tengok di luar dah. Kau tengok di luar. Eh benda ni kalau dia gerak dia tak dia. Di luar. Khori. Tapi kita fakot ni. Tok-tok saja je. Khori tak lagi. Khori ni di luar. Di luar ni kita tengok benda ni. Kali dia tak gerak. Kali dia gerak dia tak dia. Tapi lihat otak itu, sebab tersuku, nak pahal suku tu, dia kena pahal harokah. Kalau nak pahal harokah, dia nak pahal suku. Dia panggil lazim buat tu. Dia panggil luzu, zikni saja. Khori, khori tak dihadi. Kalau dihadi macam tu pun mustahil. Apa tau sekarang? Dia. Hang takik, hang juga. Berartinya, dia gerak tu tak boleh pergi masa tu lah. Dia kena dia satu tika, gerak satu tika. Dia habis tu tak boleh kata, khori, khori zikni saja. Apa pahal tu? Kekal itu tak payah lagi. Kalau tak boleh hadir. Boleh hadir katanya nak payah gerak tu kena payah dia. Apa tak? Nak payah gerak, nak payah kena payah dia. Tu lah otak. Berartinya seolah tu gerak dia ni sama tu boleh itu gimari lah. Nak payah dia, nak payah gerak. Nak payah gerak, nak payah dia. Lah otak itu. Tapi dia luar. Dia luar oleh. Ha ni, dia. Hak dia dia. Lepas tu gerak. Ha? Gerak. Saya pun tak. Berarti dia luar tak lagi macam tu. Dia pakai dia, dia. Ha dia. Ada. Lepas tu yang kedua pula. Luzum khorij pula. Sepertinya kita dengan gagok. Khorij kita dengan gagok. Kau tu khorij saja. Lepas zini. Hai zini. Putih boleh. Zini agak-agak dia tu. Lihat tak kepala kita. Boleh lihat tak kepala gagak putih. Gagak merah. Gagak hijau. Boleh lihat kepala kita. Boleh. Bukan kata-kata hitam saja. Jangan marah. Tapi di luar. Gagak hitam tak temu gagak putih. Itu panggil luzum. Khorij. Berartinya hitam dengan gagak tu. Sebut tu gagak. Kena hitam. Kena gagak. Kena buka gagak. Kita tak tahu. Oh gagak ni kena hitam. Hak khorij. Khorij ni. Tapi hak sini. Boleh pergi. Gagak putih, gagak merah, gagak biru. Dia panggil koya boleh pergi. Boleh pergi lagi. Sampai macam zihni. Apa? Khori. Pakak. Kadang-kadang ada luzum zihni wa khori dia lah. Luzum zihni wa khori. Sepertinya luzum zaujiyah li arba'ah. Zaujiyah cukup gu. Lik ku. Masa saya kata. Ku. Gulau fardiyah. Fardiyah lik ki. Ku ki. Kita akan ditanggit saat. Dia katanya lazim pada zaujiah cukup ku bagi pak. Lepas tak pala kita, ha? Pak cukup ku. Aku pak. Pak ni benar cukup ku. Ha, dua-dua ha, cukup ku. Lepas dua apa? Ha? Pak cukup ku. Kita boleh buat ku le. Pak. Ha? Zihni pun cukup ku. Hakikat luar pun nampak cukup ku. Pak. Aha, dia. Dia panggil luzumiyah khori wa zihni. Zihni pun pak pun cukup ku. Khori pun, ha? Cari benda pak teh. Mek batu pak tau. Pak teh, kita buat gu. Ha? Dua gu leh. Ha, apa? Kasut. Pak, ha? Dua gu. Ha, itu. Berartinya, zaujiyah di arba'ah ni, khorik wa zihni. Wal fardiyah di sarasah, hak tak cukup gu tu bagi tiga. Ha, enggak. Tiga ni leki. Ha, lepas lagi kita pun. Dua, ha, kita cukup gu. So. Dua apa sebab tu? Ambil benda tiga kalah, kita buat gu. Ha, ni lebih song, tak cukup gu. Ha, besh. Ha, tu panggil apa? Makna luzum. Berartinya kita nak pecah tak boleh. Sama ada zihni saja khorik. Saja zihni khorik. Kok tiga. Haa, ni nak lupa. Lek tahan saya ada buat yang mana. Luzum tu pula tadi. lazim dengan malazum tak itu? Iktibar lazim dengan malazum. Nampak tak? Supaya katanya, luzu musawak lil gorok. Mana lazim, mana lazim itu? Kita tu lazim, gorok tu malazum. Nampak tak? Luzu muzawjiyah. Zawjiyah tu panggil lazim, arba'ah tu panggil malazum. Nampak tak? Ia istilah lazim, malazum. Sebut lazim, pahir malazum. Ha. Maksud Allah, lazim ni pecah tubik apa pula? Pecah tubik. Lepas tu, terbahagi di antara luzum, baik tiba wudhu, baik tiba nyata, kata baik nyata. Kalau tadi baik, kira benda. Tadi kira benda tu. Kalau ni kira kata, nak sebuah kata muka tak menari, nyata dengan tak nyata. Eh, cerak tak cerak. Tubiknya ada dua. Lazim bayin, wa lazim wairu bayin. Nyata dengan tak nyata. Nah, kalau lazim bayin, lazim kok nyata. Kok cerak. Maknanya no. Ma la yahtaju fi isbati luzumihi liwairihi ila dalili. Aduh. Barang tak hajatlah kepada isbat lazimnya, lazim jima kepada benda lain. Ngedali. Supaya kita katanya, kita bagi lazim, kita bagi gagok. Kita nak isbat kita bagi gagok ni tak ada berhajat dari dalil pun. Orang panggil luzum bayi. Nak isbat zaujiyah bagi arba'ah. Kita nak isbat secukup gu tu bagi pak. Cukup gu bagi ni. Cukup gu bagi lapai masalah. Tak ada berhajat dari dalil pun. Jadi ni mahu sebut pak kerti. Tak ada dalil pun. Orang panggil luzum bayi. Gitu. Yang mana? Misal tadi tu. Kita misal tadi tu. Tak berhajat dari dalil pun. Huh? Cukup gu ialah pak. Tak nak belajar apa. Cukup gu yang lenih. Ha, tak nak belajar. Tak nak tu. Mana dalil weh? Tak. Tak nak belajar dalil. Dia kerti. Kita tu lazim pada kita nak kagok tu. Ha? Tak nak dalil apa. Mana-mana. Mereka tak mana dalil. Dalil pun kagok semua. Dia tengok kita belakang tu. Jadi. Masyur lepas lah kita. Nah, tu panggil. Luzu. Bayin. Nah, istilah dia. Kemarin. Luzu bayin ni dia katanya. Wah, kismat. Dua pula. Gemik. Gemik mati. Dia kira tak. Habis dia kita nak kaji banyak tak ada. Gitu sikit lah. Ni. Alah. Lebih dah nahung lagi ni. Nahung lah tak ada apa. Lebih dah nahung lagi ni mati. Sampai tu payah nak cari orang yang wahai mati ni payah. Pertama lazim bayin tu ada dua. Yang pertamanya lazim bayin bermakna akhas. Ha, pulak dah. Bayin makna akhas. Makna we no we pak we nak ahas makna tu ma yakfi assalamualaikum dia dah berkat dah tu kena tak suara lagi ah ha ini betul tak? Tak isang je langsung rumah ni dah. Istilah dah ni. Tak isang je langsung tak? Oh, umik-umik kan tak? Tapi insyaAllah lah minggu sampai reno kita nak apa tu. Kita tulis gitu. Semang lah. Haa, tak asyik. Haa. Pihak mana eh? Eh, tak pernah tunggu start. No. Assalamualaikum. Salam. Stop lho. Apa? Buat tu. Stop lho. Belum.